beberapa ustaz nih yang ikut-ikut dipakai oleh Jarot untuk kemana-mana berdakwah. Nah ini. Oh, saya kalau begitu, ada dengar cerita di bagan si api-api? Hah? Saya mau klarifikasi. Saya bukan tidak mau ceramah. Saya dengar pemimpinnya PDIP. Itu masalahnya. Ustaz Yahya lari di bagan si api-api. Ya saya tanya, begitu jemput saya bajunya merah-merah semua. Saya tanya, ini baju merah begini kenapa ini? Ini kayaknya PDI. Betul Ustaz, kami dari PDI. Hah? Ente sudah nonton YouTube? Sudah Ustaz. Apa saya bilang sama Megawati? Belum Ustaz, supaya cepat mati. Oh begitu ya, jadi Pak Bupati ini PDIP? Iya Ustaz. Oh kalau begitu enggak lah. Enggak Ustaz, sudah disiapkan segala-galanya. Weh, bukan itu kawan. Hah? Kalau mau cari yang begitu banyak di Indonesia, silakan. Yang cari ular kepala dua banyak. Banyak. Hah? Karena ular, Ustadz itu bukan ular. Ustadz orang. Orang itu lidahnya cuma satu. Kalau ular lidahnya begini, bercabang. Lidah bercabang. Nah itu ular punya lidah. Tapi kalau saya Ustadz, lidahnya cuma satu. Hah? Pantang menjilat muntah. Pantang menjilat ludah yang sudah dibuang. Nggak ada. Cari yang lain, saya mau pulang. Tapi ribuan jamaah Ustaz. Iya, silakan cari yang lain. Saya mau pulang. Di bagan si api-api terjadi. Itu, prinsipnya harus kuat. Kendati di penjara, enggak apa-apa. Paling 10 tahun. Bukan teroris kok. Bukan teroris karena kebenaran. Karena kebenaran Allah. Begitu. Makanya saya bilang, antum kalau ada di sini yang masih bergaul dengan teroris, pakai keberanianmu begini. Begini, jangan di belakang-belakang. Kalau di belakang-belakang itu pengecut. Tembak lari itu, payah itu. Itu hanya merusak Islam. Bantu agama ini. Bikin ukhuwah Islamnya, rekatkan umat Islam di Indonesia ini. Mau dia polisi, tentara, mari semua datang ke masjid untuk mendengarkan dakwah. Amin ya Rabbal. Tindakan teroris tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Nabi melarang itu. Sahabat pun melarang. Ya, jangan dulu dibunuh itu pendeta yang di sebelah sana. Siapa tahu dia mau masuk Islam. Ya, tapi untuk mengatakan pendeta Kristen, Hindu, Buddha masuk neraka wajib. Wajib itu. Yang masuk surga adalah umat Islam. Islam yang bagaimana Ustaz? Pokoknya umat Islam. Yang puasa tidak puasa semuanya masuk surga itu. Nah, bahkan yang pemalas puasa dengar malam ini apa saya bilang. Biar enggak puasa kan masuk surga. Enggak puasa kau, memang betul masuk surga, tapi kau benjol-benjol dulu. Hah? Sedangkan yang puasa saja sudah setengah mati. Enggak bisa. Jujur kita puasa ini karena Allah. Jujur kita di masjid ini, kita suruh imam beliau. Siratal ladina amta alaihim. Salah baca suratul Fatihah, an amta alaihim. Amta, an amta alaihim. Baca Al-Fatihah saya salah. Cari pemimpin yang tidak salah. Makanya anak-anak ditanya, ikan apa? Ikan paus. Bukan paus, paus. Ikan apa? Eh, ikan teri. Ikan apa lagi? Ikan kontong, kontong. Ikan tongkol. Salah sebut. Kenapa? Karena pemimpin juga sering salah sebut ayat. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jokowi sebut, lah kalau kuata. Jadi ada contoh dari atas ke bawah dia. Iya. Coba nanti kalau presidennya Prabowo, wakilnya Anies, Menteri Agama, Tuan Guru Bajang, ya Menko Polhukam, Gatot Nurmantio, wah itu gagah. Menkumham, Yusril Issa Mahendra. Allahu Akbar. Masya Allah. Ketua NU, Ustadz Haji Abdul Somad. LCMA. Allahu Akbar. Putra Riau, ilmunya tinggi dalam, luas dan lebar. Muda pula usianya. Jangan coba-coba. Beliau itu yang paling luas ilmunya. Tidak dicampur-campur. Ini Dewan Pembina Akil Sirot. Boleh pilih kafir asal tidak korupsi. Ya. Model begini ulama. Saya sendiri, Allahu Akbar. Saya diundang kemarin di gedung apa? Taspen. Kiai jangan lupa, ini jadwalnya. Aduh, saya bilang saya nggak bisa hadir, Pak Haji. Ada itu WA ke saya. Kenapa? Kan sekarang sudah ada di kementerian-kementerian itu, tidak boleh lagi kalau bukan ustadz yang terdaftar. Ah, pokoknya kiai datang, saya rela dipecat. Saya kan bukan ustadz ini, nanti saya teriak besar-besar, ustadz besar mau datang. Sampai ke sana jemaah pada nangis, sedih. Masya Allah, jangan ustadz bilang begitu, kami sangat merindukan. Ternyata memang mereka rindu. Saya takut karena ini di gedung kementerian. Takutnya apa? Gedung-gedung pemerintah begini kan? Ah, sudah yang dipakai orang-orang yang terdaftar. Ternyata tidak. Yang tidak terdaftar juga boleh. Yahya Waloni. Masih laku begitu ya. Alhamdulillah. Ya kalau sudah enggak berdakwah ke Riau, apa? Berkebun. Tanam cabe, tanam bawang, kan begitu. Memangnya antum yang mengutus saya? Allah yang mengutus. Allah yang memanggil setiap orang yang dipilih oleh Allah. Bukan seperti sholat subuh itu. Mana yang dari Brunei? Ini hadisnya dilembutkan sedikit ya. Coba tadi kalau dibilang begini-begini. Enggak ada begitu dalam dalil. Orang menjadi penceramah bukan latihan. Apakah yang menilai-menilai ini juga sudah termasuk orang-orang hebat? Dai-dai hebat? Belum tentu kawan. Ini sama dengan memperolok-olok Islam. Mentang-mentang ada dangdut akademi, wah, dakwah juga bikin dakwah akademi. Hati-hati, kadang-kadang kita enggak sadar. Orang kalau mau dipilih oleh Allah, saya tanya tadi imam sekolah dari Madinah ya, dari Mekah, dari Mesir. Beliau bilang enggak, saya cuma aliyah. Cuma aliyah bacaannya begini, kayak di Madinah dan Mekah, model bacaan beliau. Nah, jadi kata Ustaz Somad, belajar dimanapun tidak jadi masalah. Yang penting betul-betul dalilmu lengkap, engkau bisa membawa orang kafir kepada Islam dan bisa mempersatukan umat Islam. Enggak ditanya kau sekolahnya dari mana? Malaikat Ridwan tanya waktu berdakwah tamatan mana? Saya Gontor, Pak. Oh, kalau Gontor agak ke kanan sedikit. Kamu Maroko. Oh, Maroko agak ke depan dikit. Kamu Mesir agak ke sana. Kamu Israel. Iya. Saya kan dari sana. Belajar apa kau di sana? Mau nipu umat Nabi? Ya dulu Pak, tapi sekarang kan sudah bertobat. Nama? Muhammad Yahya Waloni. Tempat tanggal lahir? Manado. Hah? Ambil handphone WA ke Malik. Lik. Ada yang dari Manado masuk ke pintu sini. Ah, tendang ke sini. Kata Malik, masa Manado ke situ? Begitu mau diopor ke Malik, Malik kan pintu neraka, mau diopor ke Malik, datang suara, jangan, dia betul lahir di Manado, belajarnya di Israel, tapi otaknya, otak ulama, justru yang itu, kesana, siapa? Akil Sirot, Sapi Ma'arif, kesana, itu tuh mereka ngaku-ngaku kiai, ngaku buya, kesana, kata Malik, sini dulu, kumpul dengan teman-teman mereka di dunia, siapa? Kafir, Hindu, Kristen, Buddha, biar mereka dansa di neraka dulu. Ayo, makanya saya sering bilang, lebih baik mantan bajingan jadi ustadz, mantan kafir jadi daripada mantan ustadz. Di sana nanti barikatan mustaufizatan ala rukabeh, terkapar di pelataran kiamat bagai seorang terdakwa di hadapan hakim. Yang paling berat hukumannya adalah yang suka mendakwakan Quran dan hadis. Hati-hati, kita yang berdakwah ini lebih berat hukuman dari jamaah. Makanya almarhum Ustaz Jeffrey mengatakan, belum tentu yang bicara ini lebih betul daripada yang duduk. Tapi kalau tidak betul, pasti Allah tampakkan. Ini munafik. Dia mengaku kiai, tapi menjual-jual, menodai umat Ini gamis yang saya pakai. Dari mana ini? Bu, dari mana ini, Bu? Cincin, jam tangan, mobil, rumah saya di Jakarta. Dari siapa? Uang siapa? Uang jamaah yang jual tomat, yang jual sayur di pasar. Uangnya orang Islam. Jadi ini munafik-munafik ini yang suka memecah belah umat Islam, yang mengaku-ngaku Islam. Sadar bahwa semua yang kau pakai adalah uangnya umat Islam. Celaka besar kau kalau kau berkhianat terhadap agama ini. Saya enggak bakal insya Allah. Cinta kami kepada Islam tidak akan mungkin, tidak akan beranjak kaki kami untuk menegakkan Islam ini, sekalipun maut di hadapan mata kami, kematian menjemput lebih cepat. Alhamdulillah, Kalau yang kami bela itu adalah agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah menjadi harga mati di dalam jiwa kami. Untuk apa kami takut menegakkannya? Lebih baik miskin melarat, tapi saya bertakwa, daripada saya bergelimang harta, tapi saya penuh dengan kotoran-kotoran kafir. Inilah makna daripada Al-Furqan, membedakan antara hak dan batil. Mudah-mudahan jamaah, di bulan Ramadan kali ini, Allah sehatkan kita, sampai kita menjumpai Ramadan berikutnya. Allahumma fi syahri Ramadan, sampaikan kami ya Allah, Allahumma balikna, sampaikan kami nanti lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Kita akan berjumpa pada Idul Fitri. Semua yang hadir pada saat ini, di dalam maupun di luar masjid, disehat-sehatkan badannya oleh Allah. Tinggal beberapa hari lagi kita menyelesaikan pertarungan, pergulatan, tantangan, ibadah, saum Ramadan ini. Menambah-nambahkan.